alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Selanjutnya disampaikan oleh pensyarah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat sesuatu yang menakjubkan beliau, satu bagian dari dunia yang menakjubkan beliau, maka beliau akan berkomentar dengan mengucapkan Allahumma innal aisha aisul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Itulah dua kalimat yang agung. Karena seorang itu jika memandang dunia, maka boleh jadi dunia itu menakjubkannya, sehingga membuat dia lalai untuk taat kepada Allah, sehingga sepatutnya dia mengingat nikmat akhirat pada saat mungkin terkagum dengan dunia. Lantas dia bandingkan nikmat akhirat dengan kenikmatan duniawi azail yang pasti hilang. Setelah itu dia kuatkan jiwanya dan dia motivasi jiwanya untuk bisa meraih kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat yang tidak akan pernah terputus. Sehingga Nabi mengajarkan pada kita ketika kita terkagum dengan mobil mewah, rumah wah dan yang lain, kita ingatkan diri kita dengan kalimat Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, hidup sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan yang saya lihat di depan mata saya ini. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aisu dunya, maka kehidupan dunia betapapun awetnya kehidupan dunia, dia pasti hilang. Dia akan hancur. Karena dunia itu boleh jadi meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dan mahma kana dan betapa enaknya kehidupan dunia, maka dia pasti dipenuhi, dikelilingi dengan al-hazan, kesedihan. Karena dalam karena tidak ada di dunia ini senang terus menerus, sebagaimana tidak ada di dunia ini susah terus menerus. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan dawamul hal minal muhal. Acaknya keadaan itu satu hal yang mustahil. Acak senang terus, tidak ada susahnya, mustahil. Namun susah terus, tidak ada senangnya juga mustahil. Nangis terus, tidak ada di dunia ini. Namun demikian juga ketawa, selalu ketawa dan terus menerus ketawa juga tidak ada. Karena keadaan dunia itu silih berganti. Silih berganti. Dan senikmat apapun hidup seseorang, sekaya apapun dia, maka hidupnya dikepung oleh kesedihan. Tidak ada tanpa kesedihan. Demikian juga senikmat apapun dunia, maka dia mahfufun bil afat, maka dia dikelilingi berbagai macam kesusahan. Mahfufun bin naqas, dan selalu dikelilingi, dikepung oleh hal-hal yang tidak sempurna. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan di dunia ini. Suami yang sempurna, bapak yang sempurna, ibu yang sempurna, istri yang sempurna, anak yang sempurna baktinya, dan seterusnya. Tidak ada. kawan yang sempurna itu tidak ada. Yang ada setiap manusia pernah bikin kecewa. Setiap manusia itu pasti pernah bikin kecewa. Tidak ada yang sempurna sehingga tidak pernah bikin kita kecewa. Semua manusia, maka isi dunia adalah hal ini, dipenuhi dengan an-naqs, ketidaksempurnaan. Sehingga diisi dengan kekecewaan demi kekecewaan. Sebagaimana perkataan seorang penyair dalam syairnya yang merupakan syair penuh dengan kalimat hikmah, tidak ada kenyamanan bagi hidup selama munaghasatan hidup tersebut keruh lidatihi, karena zatnya bittikari, dengan keruhnya kematian dan usia tua. Seandainya, kata penyair ini, seandainya isi hidup di dunia itu untuk sebagian orang tertawa terus, gembira terus, tetap nikmat hidup di dunia tidaklah sempurna. Karena orang yang mengalami nikmat semacam ini tetap punya bayang-bayang nanti jadi nenek-nenek, nanti jadi kakek-kakek, dan tetap kemudian ada bayang-bayang pasti mati dan meninggalkan kenikmatan yang nikmat ini. Sehingga dan matinya pun mendadak dan tidak bisa dipastikan, tidak bisa ditentukan. Sehingga seenak apapun hidup di dunia itu tetap tidak enak. Senikmat apapun hidup di dunia tidak nikmat. Dikarenakan minimal ada dua hal ini, jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, dan mati yang bisa datang tiba-tiba. Itu seandainya isi hidup seseorang cuma senang, enak, ketawa, bahagia. Itu senang, enak, ketawa, bahagianya tidak sempurna karena ada bayang-bayang yang menakutinya. Jangan-jangan saya mati. Nanti kalau saya tidak mati umurnya panjang, aduh, saya nanti jadi tua renta, yang ketika tua ya, ngunyah payek saja tidak bisa. Nah, kalau sudah tua nanti tidak bisa begini, tidak bisa begitu, tidak bisa ini dan itu. Maka hidup yang cuma isinya senang saja itu tidak sempurna nikmatnya karena hal ini. Nah, maka isi syair ini yang namanya kehidupan di dunia ujung akhirnya adalah salah satu dari dua hal. Yang pertama, kita kembali kalau berumur panjang dan panjang sekali, kita akan kembali kepada keadaan ketika dulu kita kecil. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah hafalannya dan seterusnya. Lemah pemahamannya, lemah ingatannya, lemah matanya, lemah pendengarannya dan seterusnya. Bahkan dia menjadi alatan bergantung kepada keluarganya. Ya, harus disuapi, harus di ini, harus di itu. Kemudian pilihan yang kedua adalah mati. Maka bagaimanakah seorang yang betul-betul berakal sehat bisa hidup enak, seenak-enaknya jika demikian dua keadaannya? Seandainya bukan karena dia mengangankan adanya nikmat yang sempurna di akhirat, seandainya bukan karena dia mengharapkan pahala dan balasan di akhirat, tentu hidupnya adalah hidup yang sia-sia. Wa mamma yakun min amrin, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar, bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah, berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah setiap pagi dan sore dengan penuh keikhlasan mengharap wajah Allah. Dan ayat ini, tidak ada pada ayat ini perintah untuk semata-mata bergaul dengan orang-orang yang lemah, meskipun sababun nuzulnya adalah demikian. Namun yang jadi tolak ukur pelajaran adalah redaksi yang bersifat general. Maka kita diperintahkan untuk bergaul bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah rajin menyembah Allah baik dari kalangan orang-orang yang lemah ekonominya dan yang lainnya, ataupun orang-orang yang kuat, baik orang fakir ataupun orang kaya, kun ma'ahum da'ima, maka adalah kita senantiasa bersahabat dan bersama mereka. Namun umumnya al-mala', orang-orang elit, orang-orang yang mulia di satu masyarakat, mereka adalah orang yang paling jauh dari agama dibandingkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap lemah. Oleh karena itu maka umumnya yang mendustakan dakwah para rasul adalah al-mala', adalah orang-orang elit karena dia orang yang kaya dan berkedudukan. Qala al-mala'u min qaumi salih, maka berkatalah orang-orang yang mulia dari kaum Nabi Saleh. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihim, berkatalah orang-orang yang mulia yang mereka itu sombong dari kaumnya Nabi Saleh, berkata kepada orang-orang yang lemah, liman amana minhum, yaitu pada orang yang beriman di antara mereka, ata'lamuna, apakah engkau tahu bahasanya Saleh diutus dari Rabbnya? Maka kita mohon pada Allah agar Allah jadikan kita bersama orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengajak pada kebenaran, menjadi pembela kebenaran. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Kemudian dari Harithah ibn Wahab radhiallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannati, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk surga? Dia adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mewujudkan sumpahnya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Dia adalah kulu utullin, utul kata Imam Nawawi al-Ghalid al-Jafi, orang yang kasar, orang yang tidak punya sopan santun, jawadin, jawad maknanya al-jamu al-manu, orang yang rakus, plus orang yang pelit. Dan ada yang mengatakan jawab artinya adalah ad-dakham al-mukhtar fi misyatihi, orang yang sosoknya besar kemudian dia bergaya dalam cara berjalannya. Penjelasan yang ketiga mengatakan jawab artinya al-qasir al-batin, orangnya pendek namun perutnya besar. Mustakbirin, dan dia orang yang sombong. Muttafaqan alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ciri penduduk surga? Dia adalah orang yang lemah dan dianggap lemah, namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Artinya inilah diantara ciri penduduk surga. Seorang itu lemah dan dianggap lemah, artinya orang itu tidaklah peduli dengan kedudukannya dan pangkatnya. Aw yas'a ila ulil manazil fid dunya, atau dia adalah orang yang tidak perhatian dengan kedudukannya dan pangkatnya. Dia tidak bersusah payah dan bercapek-capek untuk memiliki kedudukan tinggi di dunia, akan tapi dia adalah orang yang lemah ini pada dirinya dan dianggap lemah oleh orang lain. Dan orang semacam ini cenderung pada al-khumul. Khumul artinya adamu zuhur, tidak terkenal. Li'anau yara, karena dia berpandangan bahasa yang penting dia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak mulia di tengah-tengah masyarakatnya, tidak menjadi orang yang diagung-agungkan di tengah-tengah lingkungannya, namun dia berpandangan bahasanya anal aham makullahu, yang paling penting adalah ayakuna indallahi subhanahu wa ta'ala, dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang besar dan tinggi. Oleh karena itu orang-orang yang orientasi pokok hidupnya adalah akhirat, mereka tidaklah terlalu peduli dengan dunia yang tidak mereka dapatkan. Namun jika datang dunia, jika mendapatkan dunia, mereka terima dengan sukacita. Jika tidak dapat dunia, boleh jadi pangkat, boleh jadi pujian, boleh jadi kedudukan, maka mereka tidak begitu peduli, tidak sampai stres, tidak sampai depresi gara-gara tidak mendapatkannya. Karena mereka yakin demikian yakinnya, apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taghayyurul hal minal muhal, dan bahasanya berubahnya keadaan setelah musibah itu terjadi satu hal yang mustahil, sehingga untuk apa diratapi? Ketika musibah telah menjadi musibah, mau diratapi seperti apa, musibahnya tidak bakalan hilang. Ketika musibah dalam bentuk meninggalnya orang yang dicintai, anak yang disayangi, mau teriak-teriak seperti apa, mau nangis seperti apa, keadaan tidak akan berubah. Tidaklah kemudian yang mati jadi hidup, bahkan kalau hidup lagi malah medeni, hidup lagi malah kemudian menakutkan. Maka taghayyurul hal minal muhal, ketika musibah telah terjadi, maka berubahnya keadaan, yaitu musibah menjadi tidak lagi kembali kepada keadaan semula, satu hal yang mustahil. Dan pasti tidaklah mungkin menghilangkan apa yang telah terjadi dan mencegah apa yang telah ditakdirkan, kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Itulah hal-hal yang Allah jadikan sebagai sebab. Namun meskipun dia tidak kondang, meskipun dia tidak kondang, dia itu lemah, gak punya jabatan, gak punya duit, gak punya pangkat, dan dia dianggap lemah oleh orang-orang di sekelilingnya, namun jangan macam-macam sama orang ini. Dan lau aqsama 'alallahi la abarahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya. Yakni artinya seandainya dia bersumpah untuk sesuatu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, sehingga terwujudlah apa yang dia sumpahkan dan dia tidak perlu membayar kafarah sumpah. Dan ini seringkali terjadi, seorang itu bersumpah tentang sesuatu karena yakin kepada Allah Azza wa Jal, dan dia berhalian karena sombong dan membatasi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang yukhdal, orang yang tidak mendapatkan taufik, wal iyadu billahi. Maka bersumpah atas nama Allah, kata yang dimaksudkan dalam hadis ini, itu dijelaskan bahasanya ada mengandung dua pengertian, ada dua macam, yaitu bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala karena yakin ya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang diharapkan. Akan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang diharapkan. Maka misalnya dia dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, fitnah, maka dia mengatakan demi Allah, nanti Allah pasti akan nampakkan kalau saya tidak salah. Demi Allah, nanti Allah akan perlihatkan kepada semua para penuduh-penuduh saya kalau saya tidak bersalah. Maka kenapa berani mengucapkan kalimat semacam ini? Karena ini masa depan ini. Apakah nanti Allah akan nampakkan sehingga semua orang itu ngerti kalau dia tidak bersalah ataukah tidak? Itu masa depan. Itu masa depan kan? Nah ini ada orang yang mengucapkan kalimat semacam ini karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi Allah kemudian wujudkan. Maka kemudian Allah wujudkan apa yang dia minta. Yang dia minta dan dia harapkan dengan kalimat sumpah semacam itu. Karena Allah tidak ingin dia terkena kewajiban bayar kafarah sumpah. Kalau yang dia katakan tidak terwujud, orang ini punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Dia mengatakan dengan berbagai macam tuduhan yang ada, demi Allah tidak bakalan sampai 5 tahun orang akan tahu. siapa sebenarnya yang berdusta, siapa sebenarnya yang bohong, siapa sebenarnya yang menipu. Dia kalimat dengan kalimat semacam itu. Kok sampai 5 tahun dia yang itu yang dia katakan tidak terwujud? Orang ini punya kewajiban bayar kafarat sumpah. Nah, ketika seorang itu adalah seorang yang mulia di sisi Allah, itu diantara cirinya adalah lau aqsama 'alallahi la'abarahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah semacam contoh kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Nah, Allah tidak ingin dia terkena kewajiban bayar kafarat sumpah. Maka bersumpah atas nama Allah itu ada dua macam dan dua permisalan. Yang pertama, contohnya Rabi bin Nadar radhiyallahu anhuma. Jadi adalah orang Ansar. Nah, Rabi ini mematahkan gigi salah satu perempuan atau gadis Ansar yang lain. Maka mereka mengadukan perkara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar giginya Rabi' itu juga dipatahkan sebagai hukuman qisas. Ya, karena Allah katakan wasinna bisinni, gigi dibalas dengan gigi. Lantas saudaranya Rabi' binti Nadr ini yaitu Anas bin Nadr mengatakan, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, giginya Rabi' atau Rubai' itu tidak akan dipatahkan. Maka Nabi mengatakan, wahai Anas, ingat hukum Allah adalah qisas. Maka Anas ini mantap sekali dengan mengatakan, wallahi, dia ulangi lagi, demi Allah gigi saudari saya tidak akan dipatahkan. Nah, beliau bersumpah dengan sumpah semacam ini bukan karena menolak hukum Allah dan Rasulnya itu qisas. Walakin akan tetapi dia berupaya semaksimal yang bisa mampu dia lakukan untuk ngomong bersama keluarganya, keluarga korban, supaya mereka memaafkan dan cukup mengambil tebusan saja atau memaafkan secara cuma-cuma. Karena seakan-akan Anas ini demikian yakin kalau mereka akan setuju, bukan karena menentang hukum Allah dan Rasulnya. Dan Allah pun memberikan kemudahan. Ternyata keluarga perempuan tersebut memaafkan sehingga tidak meminta qisas. Inilah contoh kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara manusia, di antara hamba Allah ada orang-orang yang lau aqsama 'alallahi, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarahu, niscaya Allah akan wujudkan sumpahnya. Kemudian wahuna, dan di sini tidaklah diragukan faktor pendorong Anas bin Nadr mengucapkan apa yang dia ucapkan adalah karena kuatnya rasa harapannya kepada Allah Azza wa Jal, dan bahasanya Allah akan memudahkan berbagai macam sebab yang mencegah dipatahkannya gigi saudarinya Arabi atau Arubayyah. Kemudian yang kedua, bersumpah atas nama Allah namun ta'alian karena kesombongan dan membatasi luasnya kasih sayang Allah. Maka yang kedua adalah orang yang bersumpah atas nama Allah ta'alian bersumpah, wa ta'arudan, dan menentang, wa tarafu'an, dan merasa sombong. Maka Allah tidak akan mewujudkan harapannya. Contohnya adalah seorang yang dianya sendiri seorang yang taat pada Allah, seorang ahli ibadah, dia melewati orang yang sedang bermaksiat atau orang yang hobi maksiat. Setiap kali lewat dia jumpai temannya itu melakukan maksiat, akhirnya dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka yang mendorongnya untuk mengucapkan kalimat semacam ini adalah kagum dengan diri sendiri dan membatasi anugerah dan kasih sayang Allah, dan menganggap jauh dan mustahil rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Maka Allah marah dengan sumpah orang ini dengan Allah katakan, siapakah orang yang berani bersumpah alaihi atas namaku bahasanya aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku mengampuni fulan dan aku hapus amal perbuatanmu. Maka bedakan dua jenis sumpah ini. Sumpah di yang pertama tidak masalah, bahkan menjadi kalimat pujian. Menjadi kalimat pujian. Ada seorang hamba-hamba yang istimewa, dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti kabulkan. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, artinya di antara hamba-hamba Allah ada manusia yang seandainya bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hal ini dimaksudkan untuk orang yang bersumpah atas nama Allah karena yakin dengan Allah dan mengharap pahala yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan kalian siapa itu penduduk neraka? Maka Nabi sebutkan tiga ciri penduduk neraka. Yang pertama, utullun. Dia adalah orang yang kasar, orang yang jafin, tidak punya kelembutan sehingga tidak punya etika dan sopan santun. Maka hatinya seperti batu waliyadubillahi, seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Dia tidak punya iba, tidak punya kasihan kepada orang lain, tidak punya namanya ternyuh, itu tidak punya. Itu orang yang hatinya keras. Orang hatinya keras, tidak ada namanya ternyuh, iba, kasihan, peduli dan semacam itu. Jawadun mustakbirun. Tentang mana jawad terdapat beberapa penjelasan. Di antaranya dia adalah orang yang jamuk, rakus, almanuk, pelit. Dia orang yang semangat mengumpulkan harta namun tidak mau melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Wadzahir kesimpulannya, makna yang lebih mendekati jawad adalah seorang yang tidak punya sabar. Fajawadun artinya anau jazu'un, orang yang suka berkeluh kesah, tidak bersabar menghadapi sesuatu. Wayara, dia berpandangan bahasanya dia berada dalam puncak. Dia berada di atas puncak a'la yang tertinggi, sehingga dia tidak layak untuk tertimpa apapun. Di antara contohnya adalah kisah seorang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Dia seorang yang sangat pemberani, jagoan. Tidaklah dia biarkan ada musuh yang sendirian nyeleneh atau ya terpisah dari rombongan, wala fadah, tidak pula sendirian kecuali qadha 'alaiha, akan dihabisi musuh tersebut. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang sangat pemberani ini, Nabi katakan ini calon penduduk neraka. Maka para sahabat merasa pernyataan Nabi itu satu hal yang sangat berat, sangat besar, sangat bermasalah. Mereka mengatakan, bagaimanakah orang ini termasuk penghuni neraka padahal dia orang yang punya kedudukan semacam ini? Sangat pemberani, semua musuh yang terpisah dari rombongan pasti akan dia kejar, dia habisi dan mati. Lantas ada seseorang yang mengatakan, demi Allah aku akan kuntit orang itu, aku akan mengikutinya sampai aku akan melihat bagaimana keadaannya. Ternyata ya, maka orang tadi betulan menguntitinya, mengikutinya, ternyata orang yang pemberani tadi terkena panah musuh. Akhirnya dia tidak mampu bersabar, dia berkeluh kesah. Akhirnya dia ambil pucuk pedangnya, kemudian dia letakkan di dadanya, kemudian dia tekankan dadanya pada ujung pedang tadi sampai pedang itu tembus di punggungnya. Dia bunuh diri. Faqatala nafsahu, maka sang pemberani yang gagah perkasa tadi ternyata ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Akhirnya orang yang nguntit tadi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasul, aku bersaksi engkau memang betul-betul utusan Allah. Nabi katakan, kenapa? Kemudian orang tersebut mengatakan, orang yang kau komentari bahasanya dia adalah penduduk neraka, ternyata fa'ala kada wa kada, dia melakukan demikian dan demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh ada orang yang beramal dengan amal penduduk surga, fima yabtulinnas, dalam apa yang terlihat di depan mata manusia. Oh, pemberani gagah luar biasa ini, surga sudah dekat dengannya. Ternyata dia adalah penduduk neraka. Maka lihatlah seorang yang berkeluh kesah ini dan tidak mampu untuk bersabar, akhirnya dia bunuh diri. Maka jawad artinya orang yang berkeluh kesah, orang yang tidak bersabar, dia selalu dalam anin, mengerang. Ketika dia sakit, selalu kemudian mulutnya bunyi, aduh, aduh, aduh. Anin. Wal hazani, dalam keadaan sedih, galau dan galau. Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan tidaklah ridha Allah sebagai Tuhannya yang mengatur segala hal dalam hidupnya, termasuk musibahnya, sakitnya dan yang lainnya. Yang ketiga adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong adalah orang yang mengumpulkan dua hal, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang definisi sombong, bahwa sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Batul haq artinya radduhu, menolak kebenaran. Khamtun nas artinya ihtiqaruhum, meremehkan orang lain. Maka dia dalam dirinya dia merasa lebih tinggi daripada kebenaran dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dia tidak tunduk pada kebenaran, tidak iba kepada orang lain, wal iyadu billahi. Maka inilah diantara ciri penduduk neraka. Semoga Allah lindungi kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga, innahu jawadun karim. Dan dari Al-Abbas, dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisun, marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lewat di hadapan Nabi. Lantas Nabi berkata kepada salah satu orang yang ada duduk di dekat Nabi. Nabi tanyakan apa pendapatmu tentang orang ini. Maka orang yang ditanya oleh Nabi mengatakan dia adalah min asrafin nas. Dia tokoh elit di masyarakatnya. Dan orang semacam ini wallahi demi Allah sangat layak seandainya yang lamar, pasti lamarannya dinikahkan dan dia jadi diterima dan dia akan dinikahkan. Seandainya dia ngasih syafaat, dia akan dikabulkanlah syafaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diam, kemudian lewatlah orang yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada orang yang ada di dekatnya, apa pendapatmu tentang orang ini? Maka yang ditanya menjawab, ya Rasulullah, ini adalah muslim yang fakir. Orang semacam ini satu hal yang layak seandainya yang lamar anak gadis orang untuk tidak diterima, sehingga menikah dengannya tinggallah mimpi. Seandainya dia memberi syafaat, tidak akan diberi syafaat. Seandainya dia bicara, tidaklah didengar perkataannya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama sepenuh bumi. Muttafaqun alaihi. Ya, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip hadis dari Sahli bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang adanya seorang yang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul minta komentar. Maka dikomentari, ini adalah tokoh di masyarakatnya, layak seandainya dia melamar untuk diterima lamarannya. Jika dia berikan syafaat, akan dikabulkan syafaatnya. Dan lewatlah orang yang kedua, Nabi bertanya pada tentang orang kedua ini. Maka yang ditanya menjawab, ini adalah seorang yang muslim yang lemah, layak untuk seandainya melamar, tidak diterima lamarannya. Jika memberi syafaat, tidak akan diterima syafaatnya. Bahkan jika dia bicara, tidak didengar ucapannya. Maka ada dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang mulia di satu masyarakat, miman lahu kalimatun fihim. Dia adalah orang yang punya, orang yang berwibawa, punya kata-kata di tengah-tengah masyarakatnya. Artinya ngomong apa diiyakan oleh semuanya. Dia akan diterima jika melamar, jika didengar, didengar jika dia berkata-kata. Sedangkan orang kedua sebaliknya, dia seorang yang lemah, tidak punya nilai. Seandainya yang lamar akan ditolak, seandainya yang ngasih syafaat tidak akan diterima, seandainya yang ngomong tidak akan didengar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang kedua itu jauh lebih baik daripada orang yang pertama sepenuh bumi. Artinya lebih baik di sisi Allah azza wajal dari sepenuh bumi semisal orang yang pertama yang memiliki kemuliaan dan kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang pada kemuliaan dan pangkat atau nasab, harta, rupa, pakaian, kendaraan, tempat dan tempat tinggal. Namun Allah hanya memandang pada hati dan amal. Maka jika hati baik antara dia dengan Allah, mau kembali kepada Allah, rajin mengingat Allah, punya rasa takut kepada Allah, mukhbitan khusyuk pada Allah, melakukan apa yang Allah ridai, maka ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Inilah al-wajih, orang yang punya kedudukan indah di sisi Allah. Dan inilah adalah orang yang seandainya dia sumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Mungkin bahasa kita, dialah wali. Ini adalah wali. Wali itu seperti ini. Maka diambil dari hal ini faedah penting, yaitu seorang itu boleh jadi punya kedudukan yang tinggi di dunia, namun dia tidak punya nilai di sisi Allah. Dan boleh jadi orang itu di dunia punya kedudukan yang rendah, tidak punya nilai menurut manusia, namun di sisi Allah dia lebih baik daripada banyak orang selain dia. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia di sisinya, dan menjadikan untuk kita semua kedudukan yang tinggi bersama para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita bahasanya surga itu berdebat dengan neraka. Neraka mengatakan, yang menjadi penghuniku orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong. Surga mengatakan, yang jadi penghuniku orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala membuat keputusan di antara keduanya dengan Allah katakan sunya, engkau wahai surga adalah kasih sayangku, aku sayangi dengan sebab dirimu siapa saja yang aku inginkan. Dan engkau wahai neraka, engkau siksaku, aku akan mengadab dengan sebab dirimu man asya'u, siapa yang aku kehendaki. Walikilahi ma'alayya mal'uha, dan untuk keduanya surga dan neraka menjadi kewajibanku, kata Allah, memenuhinya dengan penghuni. Diatkan oleh Muslim. Maka di hadis ini Nabi menceritakan berdebatnya neraka, surga dan neraka, fima bainahuma, di antara sesama keduanya, masing-masing membawakan alasannya. Jadi ada termasuk perkara gaib yang wajib kita imani meskipun akal kita menganggapnya mustahil. Waqalal al-insan, dan menjadi seorang itu mengatakan, bagaimanakah bisa-bisanya surga berdebat dengan neraka padahal dua-duanya adalah benda mati. Maka kami katakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mengkabarkan bahasanya bumi nanti pada hari kiamat akan bercerita tentang beritanya karena wahyu yang Allah berikan kepada bumi. Maka jika Allah perintahkan sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka pihak yang diperintahkan itu akan mewujudkan apa yang Allah mintakan ala kulli halin dalam kondisi apapun. Tangan pada hari kiamat, demikian juga lidah, kaki dan kulit, semuanya akan berikan persaksian padahal dia adalah benda mati. Semua akan berikan persaksian yang menyudutkan orangnya padahal dia adalah orang yang paling dekat dengannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka surga berdebat dengan neraka dan neraka berdebat pada surga. Neraka berdebat dengan mengatakan isi neraka adalah orang-orang yang sombong dan sombong. Jabarut artinya orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Sombong artinya orang yang merasa tarafuk lebih mulia dan lebih tinggi, yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sombong. Maka orang-orang yang keras dan kasar dan orang yang sombong, mereka adalah calon-calon penghuni neraka waliyadu billahi. Meskipun tidak kita tidak menutup kemungkinan ada penghuni neraka yang lembut pada orang lain, bagus akhlaknya, namun dia sendiri sombong terhadap kebenaran. dia sombong terhadap kebenaran, sehingga jika demikian keadaannya, maka tidaklah manfaat baginya kelembutannya dan empatinya pada orang lain. Bahkan dia mendapatkan label jabarut, kibiria, orang yang sombong, meskipun dia adalah orang yang lembut pada banyak orang, karena dia tajabbar, sombong dan sombong anil haq, terhadap kebenaran. Sedangkan surga mengatakan penghuniku adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Karena mereka orang yang lemah dan fakir inilah umumnya yang mau lembut menerima kebenaran dan patuh dengan kebenaran. Adapun orang yang sombong dan keras, maka umumnya mereka tidak mau tunduk dan patuh. Ya, demikian yang kita baca, kita telah sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.